milik ora wis saling mencintai tapi ra iso tak duweni. Saling mencintai tapi ra iso tak duweni. Yo wis opo jare manut karo critane, mung iso ndelik lakoni tresno. Yen selalu batin I love you. Selalu batin aku.